Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Malam ini kita belajar syarah Fadhlul Islam. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan rahimahullah. Qala fal islamu iradu bihi at-tauhid. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Islam yang dimaksud di sini adalah tauhid. Dalam keadaan bertauhid. Nah, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan bertauhid. Karena orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertauhid, alias musyrik, alias syirik, maka la yansuruhu Allah. Jadi Allah melarang. Ya. Naam, atau dalam wasiat ini Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub mewasiatkan kepada anak-anaknya supaya mereka tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan Islam adalah tauhid. Islam dengan maknanya yang umum, yaitu agama tauhid. Kenapa mereka berdua melarang keturunan-keturunannya tidak mati kecuali dalam keadaan muslimun, yaitu dalam keadaan bertauhid? Seperti yang kita ketahui, karena tauhid itu merupakan ya jaminan bagi seorang untuk mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah, mendapatkan keamanan di dunia wal akhirah. Kullama qawiya tauhidu al-insan, setiap kali tauhid seseorang itu kuat, maka semakin aman dia. Semakin berkurang, maka semakin berkurang rasa keamanan. Yaqulu rabbuna jalla jalaluh alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulm, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa tidak sanggup. Ayyuna lam yudhlim nafsahu ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukan kezaliman yang kalian maksud yang diinginkan dalam ayat ini. Alam tasma qawla al-'abdi salih inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi makna alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan syirik. Nah, bertauhid, beriman dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mencampur keimanannya, tidak mencampur tauhidnya dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah al-amnu at-tam, keamanan yang sempurna. Ulaika lahumul amnu, mereka-mereka itulah bagi mereka keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini keutamaan tauhid. Husulu al-amnu at-tam wal hidayah at-tammah, keamanan yang sempurna dan petunjuk hidayah yang sempurna. Sebaliknya, kesyirikan dan menjadikan seseorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan juga akan mengekalkan seseorang menjadikan seorang kekal di dalam neraka. Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar wa lil zalimin min ansar. Naam, yuradu bihi at-tauhid. Islam yuradu bihi at-tauhid wa huwa dinu jami'ir rusul. Dan tauhid itu merupakan agama jami'ur rusul, seluruh rasul. Wa kullu ar-rusuli ja'u bit-tauhid. Dan setiap rasul mereka datang dengan membawa tauhid. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Wajtanibu at-taghut. Wa huwa islamul wajhi lillahi azza wa jalla wal ikhlas. Dan tauhid itu sendiri adalah islamul wajhi lillah. Ya. Islamul wajhi lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal ibtida'u an asy-syirk, dan menjauh dari kesyirikan, meninggalkan kesyirikan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Hadza hasun 'ala thabati 'ala hadza ad-din. Ini merupakan anjuran hak, anjuran dorongan supaya kokoh di atas agama ini. Wa adamul intifati ila ma khalafuh. Dan tidak menoleh kepada hal-hal yang bisa menyelisihi agama tersebut. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Sehingga ada dorongan untuk terus kokoh. Hendaknya kalian berpegang teguh. Hendaknya kalian termasuk dengan agama kalian. Sampai kalian meninggal. Sampai ajal datang menjemput. Pegang kuat-kuat agama itu. Amalkan. Sabat. Sebutu alaiha. Kokoh kalian di atasnya. Nah. Dan jangan kalian menoleh pada hal-hal yang menyelisih agama itu. Wa fihi, dan diambil pula dari ayat ini, annal ibrata bil khawatim, bahwasanya tolak ukur itu adalah al khawatim, akhir dari amalan seseorang, penghujung, penutup dari amalan seseorang, itu yang menjadi tolak ukur. Kita menutup ajal kita dengan apa? Apakah dengan kebaikan ataukah dengan keburukan? Itulah yang akan menjadi penentu. Naam. Wa annal insana bihasabi ma yukhtamu lahu min khairin aw syarrin. Dan bahwasanya insan, seorang itu keadaannya sesuai dengan, yani keadaannya di akhirat, bihasabi ma yukhtamu lahu, sesuai dengan keadaannya ketika dia yukhtamu lahu, yakni yutawaffa, ketika dia diwafatkan, ketika hidupnya di akhir, min khairin au syarrin, berupa kebaikan ataukah kejelekan. Jika akhir hidupnya diakhiri dengan amalan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan didapatkan di akhirat. Sebaliknya jika keburukan, kemaksiatan, dosa yang dia lakukan, maka kejelekan yang akan didapatkannya di akhirat. Nah, al-ibradu bil khawatim. Wa fil hadits sahih, dan yang menunjukkan hal ini adalah hadis, dalam hadis yang sahih, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya salah seorang kalian la ya'malu bi amali ahli jannah, benar-benar beramal dengan amalan penduduk syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jira', sampai-sampai tidak ada antara dia dengan antara jannah bainahu, ya, kembali kepada ahadukum, bainaha, ha, kembali kepada al-jannah. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu wasallam, ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', tidak ada jarak antara dia dengan syurga kecuali hanya zira', satu hasta saja. Fa yasbiqu alaihi al-kitab, lalu al-kitab, ya, takdir telah mendahulinya, mendahului atasnya, mendahului atasnya al-kitab, takdir yang ditulis dalam lauh al-mahfuz. Fa ya'malu bi amali ahli nar, lalu kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, ya, berupa kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya, ya. Fa yadkhuluha, sehingga dia pun akan masuk ke dalam neraka. Nah, perhatikan, ya, di awal-awal hidupnya dan seterusnya, nah, sepanjang perjalanan hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk syurga, beramal dengan amal-amal saleh. Subhanallah, ketika hendak meninggal, asallahu salamualaikum, Allah subhanahu wa taala menutup hidupnya dengan amalan kemaksiatan, ya, sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Perhatikan, berarti yang menjadi apa? Yang menjadi ibrah apa? Al-khawatim, penutup, amalan penutup. Nah, sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya seorang kalian, la ya'malu bi amali ahli an-nar, beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dira', sampai-sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali hanya satu hasta saja, artinya sudah dekat. Ya, sudah sangat dekat dengan neraka. Sebabkan karena amalan dia yang sangat banyak, mengamalkan amalan penduduk neraka. Nah, sampai-sampai dikatakan apa? Jaraknya tinggal satu hasta saja. Ya, bisa dibayangkan bagaimana amalan keburukan yang dia amalkan sepanjang hidupnya. Fayasbiqu alaihim kitabu. Kemudian catatan dalam Lauhul Mahfuz, takdir dia mendahului atasnya. Faya'malu bi'amali ahli jannah, lalu kemudian dia beramal dengan amalan penduduk syurga. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalamnya. Naam. Berarti ibrah yang menjadi penentu adalah amalan terakhir. Amalan terakhir. Nah, karena di awalnya dia beramal dengan amalan neraka, amalan penduduk neraka, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia anugerah berupa, ya, taufik untuk beramal dengan amalan penduduk syurga di akhir hidupnya. Nah, dan itu yang dinilai sehingga dia pun masuk ke dalam syurga. Al-ibratu bil khatimah. Maka penentu, yang merupakan penentu itu adalah amalan terakhir, allati yamutu al-insanu 'alaiha, yang manusia meninggal di atasnya. Nah, ini yang menjadi tolak ukur. Oleh karena itu selalu kita meminta, dan ini dianjurkan, disyariatkan bagi kita untuk selalu terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Selalu minta itu dalam doa-doa kita. Jangan lalai darinya. Nah, baik, karena tidak ada di antara kita yang menjamin. Tidak ada di antara kita yang menjamin dirinya bisa istiqomah di atas talabul ilm, di atas iman dan amal soleh sampai dia meninggal. Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin itu. Maka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan husnul khatimah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin 'alal insani an ya'mala a'malan takunu sababan lihusnil khatimah. Akan tetapi wajib bagi seseorang untuk beramal dengan amalan-amalan yang merupakan sebab, takunu sababan, menjadi sebab lihusnil khatimah, untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan kita akan menyebutkan diantaranya. Yang pertama, sebab-sebab mendapatkan husnul khatimah. Al-awwal min a'zamiha, yang paling besarnya, an yalzama al-insanu ta'atallahi wa taqwah. Seseorang terus menetapi, terus di atas ketaatan kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Nah, tetapi terus di atas ketaatan, terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya. Nah, ya, jangan jangan pernah berhenti. Nah, ya, memisahkan diri dari ketaatan, senantiasa di atas ketaatan, senantiasa melakukan ketaatan jika ingin mendapatkan husnul khatimah. Jangan berpikir saya suatu saat ingin tidak taatlah, ingin bermaksiat sebentar, misalnya. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Kamu tidak tahu, ya, bisa saja, ya, seseorang pas ketika bermaksiat itu dicabut nyawanya. Nah, sallallahu alaihi wasallam, ya, terus di atas ketaatan kepada Allah. Jangan berpikir untuk meninggalkan ketaatan. Ini namanya mulazamah. Taqwa Allah azza wa jalla. Mulazamah ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa melazimi, ya, menetapi ketaatan kepada Allah azza wa jalla, terus di atasnya. Naam. Baik. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada, terus bertakwa kepada Allah. Ketika sedang, ya, di tengah-tengah orang banyak maupun ketika sendirian, terus bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Naam, jangan berpikir ketika saya sendirian tidak ada orang melihat, saya akan bermaksiat, saya akan melampiaskan hawa nafsu saya, keinginan saya. Nah, jangan berpikir demikian. Ya, namanya maut, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal-ajal mereka, mereka tidak mampu mengakhirkan meskipun sesaat. Ya, sesaat tidak bisa diakhirkan. Nauzubillah. Berapa banyak orang, ya, dan ini musyahad, kita saksikan bersama, sedang melakukan kemaksiatan, kemudian ajalnya datang menjemput dia. Bagaimana kalau sudah begitu? Al-ibratu khawatim. Yang menjadi penentu adalah amalan terakhir. Ada yang sedang minum-minuman keras, ada yang sedang berjoget, menghibur manusia, ya, di atas panggung, langsung mati, jatuh. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada hujan. Nah, tidak ada sebabnya, artinya sudah datang ajal. Nah, ya, tentu kalau demikian, apa yang akan terjadi? Fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu amala ahli an-nar fa yadkhuluha. Dia akan masuk ke dalam neraka. Karena akhir dari amalannya adalah amalan ahli an-nar. Naam. Terus di atas ketaatan. Yang kedua, an yalihha al-mar'u fi du'a'i Allah ta'ala. Seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan di sini sifatnya dengan yalihha, berdoa dengan merengek-rengek, ya, meminta sangat, meminta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala an yatawaffahu 'alal imani wat taqwa. Semoga Allah mewafatkannya di atas iman dan takwa. Ini berdoa. Naam. Allahumma tawaffana 'alal imani wat taqwa. Dan memintanya dengan cara itu tadi. Ya, sangat-sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Naam. Dipenuhi dengan kekhusyuan hati. Bukan hanya lisannya saja yang bergerak, tapi hatinya tidak hadir. Ya, lisannya bergerak meminta diwafatkan di atas keimanan dan ketakwaan, dan hatinya naam khusyuk bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya dipenuhi naam rasa harap. Berikutnya an ya'malan insan juhdahu wa taqatahu fi islahi zahiri wa batini. Seorang berusaha untuk memperbaiki zahirnya dan batinnya. Ya, memperbaiki zahir dan batin. Alhamdulillah kita, mayoritas kita, insyaallah zahirnya sudah bagus. Masyaallah penampilan Islam, ya, talib ilmu, naam, ibadah, amal saleh di lingkungan, masyaallah mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailan wa nahara, siang malam. Subahan wa masaan, pagi dan sore, subhanallah. Semua waktu kita mayoritasnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ini zahir sudah bagus. Sudah bagus, sudah salah. Salahul zahir. Tersisa salahul batin. Dan itu tidak ada yang mengetahuinya. Kita hanya bisa menghukumi ya orang-orang yang kita lihat dengan zahir. Zahirnya Masya Allah tayyib. Hatinya kita tidak tahu. Dan itu juga butuh untuk diperbaiki. Nah, dari sisi keikhlasan dan kejujuran beramal. Apakah sudah ikhlas ketika mengamalkan amalan-amalan yang zahir itu? Ataukah sudah jujur? Naam. Ya. Ikhlas dan jujur. Kalau tidak ikhlas, tidak jujur, maka dikhawatirkan barakallahu fikum ditutup amalannya dengan amalan yang jelek. Naam. Berapa banyak orang yang subhanallah secara zahir dia di atas taqwallah azza wa jalla, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di akhir hidupnya ditutup dengan keadaan yang jelek, beramal dengan amalan ahli nar. Bisa saja penyebabnya adalah adamul ikhlas wa adamus sidq fi ta'ah. Naam. Berikutnya husnul dzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mendatangkan dalam hatinya husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah, tafa'ul, ya, bahwa saja Allah akan mewafatkan dia di atas husnul khatimah. Jangan selalu bersangka. Tapi yang apa? Yang didatangkan apa? Baik sangka. Kita berbaik sangka husnul dzan. Insyaallah Allah mematikan saya di atas husnul khatimah. Jangan sebaliknya. Su'ud dzan, ya, husnul dzan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaihi, yaqulullah ta'ala ana 'inda husni dhanni 'abdi bihi. Ana 'inda husni dhanni 'abdi bihi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, 'inda husni dhanni 'abdi bi, sesuai dengan persangkaan baik hamba-Ku terhadapku. Berikutnya adalah al-istiqamah. istiqamah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, semuanya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, malaikat-malaikat akan turun atas mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, mengatakan jangan kalian takut, jangan pula kalian bersedih hati. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan al jannah allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kalian. Berikutnya adalah at-taubah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Taubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ya, di antara al-falah, bahkan itu adalah al-falahu min al-falahil akbar, masih di antara keberuntungan yang terbesar seorang meninggal di atas ketaatan kepada Allah, husnul khatimah, termasuk di antara al-falah. La'allakum tuflihun. Selanjutnya zikrul maut wa qasrul amal, selalu mengingat kematian dan pendek angan-angan. Allah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah telahkan, wa yabtailu 'anil a'mal allati takunu sababan lisu'il khatimah, dan dia menjauhi, yakni meninggalkan amalan-amalan yang takunu sababan, bisa menjadi sebab su'ul khatimah. Di antara amalan tersebut disebutkan oleh ulama, yang pertama fasadul i'tiqad, rusaknya keyakinan, termasuk di antara su'ul khatimah, na'udzubillah. Keyakinan yang rusak, keyakinan yang didasari oleh kesyirikan, takhayul, khurafat, dan seterusnya. Nah, karena jika keyakinan tersebut sudah mendarah daging, ya, pada seseorang sulit untuk ditinggalkan. Nah, bagaimana kisahnya Abu Talib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, yang meninggal di atas millati Abdul Muttalib. Naam. Ya, fasadul i'tiqad. Ini berbahaya. Ya, seorang jika memiliki i'tiqad yang rusak, maka dia akan membawanya kemana saja. Dia di kamarnya itikadnya rusak, karena itikad itu berupa keyakinan hati. Dia di rumahnya, keluar ke pekerjaannya, nah, dalam seluruh aktivitasnya dia bawa. Ya, bagaimana kalau tiba-tiba, nah, keyakinan yang rusak itu belum dia tinggalkan, kemudian tiba-tiba ada ajal datang menjemput, tiba-tiba terjadi musibah, misalkan seperti sekarang gempa dan tsunami yang ada di Palu. Ya, ada khabar yang datang hari terjadinya gempa itu hari Jumat, hari perayaan ulang tahun kota Palu, dan di situ diadakan festival adat tahunan. Naam. Di antara acara festival itu ada kesyirikan, ya, mereka dipimpin langsung oleh Naam, ketua adat, ya, yang dituakan di situ, memantau semua berjalan sesuai dengan aturannya, ya, aturan kesyirikan menurut dia, diantaranya ya penyembelihan, dan hewan sembelihannya harus betul-betul yang bagus, ya. Nah, hewannya. Ya, bagaimana ketika kita ingin berkurban, hewan yang paling afdol. Nah, dianjurkan untuk jadikan sebagai hewan kurban. Demikian pula mereka ketika melakukan amalan kesyirikan, mereka akan memilih hewan yang terbaik untuk jadikan, ya, sembelihan. Disembelih di sungai, darahnya dialirkan di sungai, ya, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dagingnya mereka makan. Nah, 2 jam setelah itu terjadi gempa dan disusul dengan tsunami. Bagaimana kalau begitu? Ya. Dan masih banyak sampai sekarang orang yang mengikuti acara festival itu belum ditemukan sampai sekarang. Nah. Ya, ini termasuk di antara sebab suul khatimah. Fasadul i'tiqad. Wa minha al-iqbalu 'ala dunya wa ta'alluq biha. Sibuk dengan dunia, menghadapkan diri dengan dunia dan menggantungkan diri dengannya. Orang yang sibuk dengan dunia, ya, cinta dunia, terlalaikan dari akhirat. Na'am, barakallahu fikum. Dia, ya, mayoritas waktunya, mayoritas perhatiannya hanya untuk dunia. Sehingga perhatiannya untuk akhirat akan menjadi kecil. Nah, bahkan pernah kita baca, ya, ini adalah asar yang diriwayatkan dari sahabat secara mauquf, adapun secara marfu tidak sahih. Nah, ra'su hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Cinta dunia adalah pangkal dari setiap dosa. Nah, berapa banyak orang yang cinta dunia, disibukkan dengan dunia, meninggal di atas su'ul khatimah, karena terlalaikan dari akhirat dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya al-udulu 'anil istiqamati wa radi 'anil khair wal huda. Menyimpang dari istiqamah. Ini lawan dari sebab-sebab husnul khatimah. Husnul khatimah di antara sebabnya apa? Istiqamah. Di antara sebab su'ul khatimah tidak istiqamah dan berpaling dari al-khair wal huda, kebaikan dan petunjuk. Nah. Wa minha al-israr 'ala al-ma'asi. Al-israr 'ala al-ma'asi. Terus melakukan maksiat. Ini di antara sebab su'ul khatimah. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, inna adh-dhunuba wal ma'asi. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir, sungguhnya dosa dan maksiat, syahwat, demikian pula syahwat, tukhzilu sahibaha indal maut. Ya, akan memudaratkan pelakunya ketika akan mati. Inda sakratil maut, indal maut. Ya. Ma'a khudlani syaitani lahu, ditambah syaitan juga. Fa yajtami'u 'alaihi al-khudlan, sehingga berkumpul atasnya dua khudlan, dua kegagalan. Ya, kegagalan disebabkan karena dosa dan maksiatnya, kemudian karena syaitan. Naam. Ya, syaitan berusaha bagaimana seorang itu meninggal di atas su'ul khatimah, supaya ada temannya nanti di dalam neraka. Ya, Jadi ada pengaruh dosa dan pengaruh syaitan. Ini yang mendampingi, mempengaruhi seorang supaya sulit meninggal di atas husnul khatimah ketika sakaratul maut. Disertai dengan dha'ful iman, fayaqa'u fi su'il khatimah, sehingga dia akan jatuh pada su'ul khatimah. Qala ta'ala wa kana syaitanu lil insani khadula. Al-Furqan ayat 29. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan terakhir fasadu al-batin wa zahir. Ini kebalikan dari sebab husnul khatimah tadi, memperbaiki zahir dan batin. Wa adamu as-sidqi fi al-aqwal wal a'mal. Tidak adanya kejujuran dalam ucapan dan amalan. Baik, wallahu alam, itu beberapa sebab-sebab husnul khatimah yang harus kita jauhi, su'ul khatimah yang harus kita jauhi. Qala rahimahullah wal a'malu katsiratun, dan amalan itu banyak. Ya, amalan itu banyak. Sudah kita sebutkan di antaranya. Iya. Apa yang merupakan husnul khatimah, sebab-sebab husnul khatimah. Apa amalan-amalan saja merupakan sebab-sebab su'ul khatimah. Wal insanu madama ala qaidil hayah, dan seorang selama dia masih hidup, fahuwa mu'radun lil inhiraf wal fitnah, maka dia dihadapkan kepada al inhiraf, penyimpangan, wal fitnah, dan ujian. Waqad yanharifu wa yamutu ala ghairil islam. Terkadang insan tersebut menyimpang dan mati di atas ghairil Islam, selain Islam. Nah, ya, maka butuh untuk selalu menempuh sebab-sebab husnul khatimah dan meninggalkan sebab-sebab su'ul al-khatimah. Selama seorang hidup tidak aman dari fitnah. Nah, pernah kita sebutkan ucapan siapa? Salah seorang salaf, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, man istanna falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mencontoh, mengambil sunnah, maka hendaknya mengambil sunnah orang-orang yang sudah meninggal. Yang belum maksud adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Fa innal hayya la ta'man 'alaihi fitnah, karena orang yang hidup tidak aman atasnya fitnah. Orang yang masih hidup ya masih terus berada di atas cobaan. Nah, cobaan terus mendatanginya. Hadzal haditsu fihi al-hasu 'ala dinil Islam. Hadis ini kata Syekh ada anjuran untuk kokoh di atas agama Islam. Wasu'alullahi azza wa jalla husna al-khitam, dan juga anjuran untuk selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala husna al-khitam, yaitu husnul khatimah, penutup yang terbaik. Yang dimaksud adalah hadis di atas, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, hadis Ibnu Mas'ud muttafaq alaih. Di dalamnya ada anjuran untuk istiqamah, sabat di atas Islam. Ya, di antara sebab husnul khatimah adalah mulazamatu ta'ah, mulazamatu at-ta'ah, melazimi dan menetapi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga apa? Berdoa kepada Allah azza wa jalla meminta husnul khatimah. Nah, sudah kita sebutkan tadi di antara sebab-sebab husnul khatimah. Syekh di sini menyebutkan dua. Beliau mengatakan al-hasu 'ala dinil Islam was-sabat 'alaih. Ya. Ini selaras dengan apa yang kita sebutkan yang pertama tadi. Apa yang pertama? Mulazamatu at-ta'ah. Wa su'alullah azza wa jalla husnul khatimah. Ini selaras dengan doa. Ya. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta husnul khatimah. Qala al-musannif rahimahullah, kita baca matannya saja supaya ada yang bisa di-historkan nanti teman berikutnya. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, tsumma auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu, al-khitab bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepadamu wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim, yaitu ikutilah millahnya Nabi Ibrahim hanifan, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk di antara orang-orang yang musyrik. An-Nahl ayat 123. Penjelasannya insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Faddalu barakallahu.